kalau dalam beribadah. Dan kita masuk dalam bab yang ke-20. Bab yang menerangkan tentang apa-apa yang datang tentang bahwa sesungguhnya berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan orang-orang yang soleh. Di antara bentuk berlebih-lebihannya adalah yasiru yusayiruha, menjadikannya ausanan, jadi berhala. Berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk berlebih-lebihan. Asalnya dia mungkin mencintai orang soleh ini karena dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal kemudian membuat gambar, kemudian lebih bersemangat lagi dengan membuat patung. Intinya adalah mungkin agar mengingat jasa-jasa mereka, karomah-karomah mereka yang Allah berikan kepada dia, supaya mungkin lebih bersemangat ketika beribadah dengan mengingat perjalanan hidup mereka. Akhirnya membuat gambar dan membuat patung, kemudian juga kuburannya dihias-hiasi. Akhirnya menjadi berhala. Berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan jelaskan perincian dari judul ini, yakni dari tafsil penjelasan syarah dari judul ini yang disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, di dalam Qaul Mufid. Disebutkan di sini, mungkin bisa ditulis atau dicatat, wal gulu. Gulu itu adalah mujawasatul had, melebihi batasan. Itu adalah gulu atau berlebih-lebihan. Dalam bahasa kita dikenal kalimat berlebih-lebihan. Melampaui batas. Mujawasatul had, melampaui batas. Madhan au dhamman, dalam hal memuji atau mencela. Segala bentuk pujian kalau kemudian melampaui batas dan sebagainya dikatakan gulu, berlebihan. Demikian juga mencela seseorang berlebihan dikatakan gulu. Berarti kamu telah berlebihan dalam hal ini. Ini makna gulu, berlebihan. Adapun di dalam bab ini maknanya adalah memuji. Memuji terlalu banyak, terlalu tinggi dari derajat orang ini. Sampai akhirnya menjadi apa? Menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita dapatkan sebagian orang-orang yang tidak mengenal ilmu atau kurang mencintai orang soleh, memujinya, akhirnya membuat cerita-cerita yang bohong-bohong, menyebutkan tentang kelebihan mereka dan sebagainya. Kalau di tempat kita ya ini ma'ruf, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama soleh, Hanabilah, ulama yang dikatakan mengikuti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kita ketahui bahwa mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad sendiri, beliau sangat keras terhadap masalah syirik. Demikian juga Abdul Qadir Al-Jailani, seorang ulama yang dinisbahkan kepada mazhab Hanbali. Akhirnya, karena ibadah yang beliau lakukan, demikian ilmu yang beliau miliki, demikian juga pengenalan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dikenal di situ ada karamah-karamah yang Allah berikan kepada dia dan beliau sembunyikan. Demikian kisah atau demikian keadaan orang-orang soleh ketika mendapatkan karamah Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan. Berbeda orang-orang yang bukan soleh, kadang menampak-nampakkan, ini lihat aku mempunyai karamah dan sebagainya, riya, pamer dan sebagainya. Belum punya karamah sebutkan ya ini karena Allah mencintai dia sebagai hamba yang soleh. Tetapi kemudian pengikut dia melebih-lebihkan, akhirnya membuat buku manaqib Abdul Qadir Al-Jailani. Pernah dulu kita mendengarnya, bahkan pernah hadir juga. Intinya kabar-kabar, berita-berita khurafat, tahayul. Intinya adalah memuji beliau berlebih-lebihan. Sampai disebutkan seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika didatangi malaikat maut. Kita ketahui dalam hadis yang sahih. Ini akhirnya Nabi Musa memukul malaikat maut ini, kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga disebutkan kisah seperti itu juga. Dikarang-karang malaikat maut datang kemudian dipukul kembali dan sebagainya. Maka demikian kisah-kisah yang dibuat-buat oleh mereka sampai akhirnya dijadikan buku bacaan yang melebihi Al-Qur'an. Dibaca di masjid setiap yakni malam Jumat dan sebagainya, atau dibaca di pinggir-pinggir sungai dan sebagainya. Allah mustahil. Demikian keadaan. Dan mereka menganggap ini adalah bentuk mengutamakan atau mungkin menghormati orang-orang soleh. Di dalam hadis sahih Nabi menyebutkan hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Kisahnya Jurayj. Kisah Jurayj bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah kepada beliau, orang yang soleh. Ketika waktu itu Allah berkehendak untuk mencoba beliau rahimahullah ta'ala, termasuk orang-orang soleh dari kalangan Bani Israel. Ketika beliau sholat, kemudian ibunya memanggilnya, akhirnya beliau memilih untuk meneruskan sholat untuk amalan soleh. Tetapi sebenarnya untuk didahulukan panggilan ibunya. Adapun di dalam syariat kita, apabila kemudian sholat itu adalah sholat yang faridoh, yang wajib, maka hendaknya kita meneruskan sholat itu. Tetapi apabila sholat itu adalah sholat sunnah, maka kita hendaknya menjawab panggilan ibu itu. Demikian. Karena wajib. Maka waktu itu dia meneruskan sholatnya. Sampai akhirnya ibunya mendoakan dia, ya Allah janganlah dimatikan dia sampai. Ini yani anak dia sendiri. Sampai kemudian dia melihat saja. Bukan saya berzina, tapi melihat al-baghaya. Ini yani perempuan yang suka berzina. Ternyata Allah kabulkan. Maka di sini hendaknya untuk kita berhati-hati. Apabila kita mendoakan anak-anak kita atau mungkin saudara kita dan sebagainya, khususnya ibu terhadap anak, maka doa ini akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada seorang perempuan, kisah ini ma'ruf, kita sudah mengetahui semua insyaallah. Akhirnya perempuan ini melihat Jurayj yang sholat di Sauma'ah, yakni tempat ibadah orang-orang terdahulu. Kadang orang yang dia itu saleh dihasati. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah di situ apa tidak ada berkehendak untuk menandingi orang dalam hal dunia, tidak. Ternyata ada juga orang yang hasad. Jadi orang yang dia itu beribadah, sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang orang-orang pun merasa hasad, iri. Bahkan seorang ulama, yakni Hasan Al-Basri rahimahullah taala mengatakan kalau sekiranya orang-orang ini laukana al-muluk wa abnal muluk arafu ma indana la jaladuna bisuyuf. Ini perkataan sangat masyhur. Kalau sekiranya para raja, demikian juga anak-anaknya raja, mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, dari ketenangan, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sholat, dengan baca Al-Quran dan sebagainya, la jaladuna bisuyuf, niscaya mereka akan memerangi kita dengan pedang-pedang. Jadi harta yang mereka miliki ternyata apa? Tidak ada ketenangan dalam hati mereka. Yang artinya tamak, berlomba-lomba terus dalam hal kehidupan dunia. Dan itu ma'ruf. Bahkan Nabi mengatakan, laukana ibnu Adam, kalau sekiranya Bani Adam itu punya wadian min dahab, emas satu wadi, satu lembah. Niscaya mereka ingin untuk mendapatkan emas dua lembah. Terus demikian, sifat tamak. Sedangkan Allah SWT menyebutkan orang-orang yang berzikir, Allah sebutkan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu tenang. Dengan zikir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hati itu tenang. Berbeda dengan masalah dunia. Dapat satu ingin dua. Dapat dua ingin yang berikutnya, tidak puas-puas. Kecuali orang-orang yang Allah berikan sifat qanaah, merasa cukup. Demikian. Maka waktu itu Jurayj ternyata dihasati, diiri. Iri perempuan ini. Akhirnya dia menggoda Jurayj yang sedang beribadah. Tentu saja tidak mau. Akhirnya dia berzina dengan seorang penggembala. Ketika akhirnya dia melahirkan, orang-orang bertanya, dari siapa anak ini? Ini dari siapa anak yang kamu lahirkan ini? Maka dia katakan, menuduh bahwa ini adalah anaknya Jurayj. Akhirnya mereka, ini orang-orang yang tidak tahu dan sebagainya, demikian keadaan orang-orang awam, orang-orang biasa. Yani ketika mengetahui sesuatu yang mungkar, dalam artian yang mereka tidak sukai dan sebagainya, langsung tanpa kemudian melakukan penelitian langsung dituduh, oh kamu ternyata orang mengira kamu beribadah, ternyata kamu berzina, langsung dihancurkan itu tempat ibadahnya, sawmaahnya, kemudian dipukul dia, ya ini Jurayj, ini orang yang sholah ini, bahkan mungkin hampir dibunuh. Akhirnya Jurayj mengatakan, ada apa? Maka dia, jadi orang-orang mengatakan, ternyata kamu berzina dengan perempuan ini. Maka dia mengatakan, izinkan aku untuk kemudian menemui orang itu. Demikian juga anaknya. Akhirnya beliau ini melakukan sholat, demikian disebutkan, Allah alam. Maka kemudian setelah itu beliau menunjuk ke arah ini kening bayi yang belum bisa berbicara dan bertanya, mana buk, siapa bapakmu? Akhirnya ini orang ini, ini anak kecil ini yang belum bisa berbicara asalnya berkata, Abi Roi Gunam, bapakku adalah orang yang menggembala kambing. Maka bayi ini termasuk dari salah satu dari tiga bayi-bayi yang berbicara. Siapa yang lainnya? Ya, Nabi Isa. Ketika dia mengatakan ini Abdullah atani Alkitab, demikian juga kisahnya. Ya, ini kisahnya Nabi Isa. Kemudian juga ini seorang bayi yang dia itu digendongkan ibunya di peristiwa Uhud, yang mana waktu itu digali parit, akhirnya ibunya merasa bimbang untuk masuk dalam parit karena agama, akhirnya bayi ini berbicara, wahai ibuku, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Demikian. Maka akhirnya bayi ini mengatakan sesungguhnya bapakku adalah penggembala kambing. Maka akhirnya ketika mengetahui karomah, ini termasuk karomah, keutamaan yang Allah berikan kepada orang soleh ini, akhirnya dia berlebih-lebihan lagi. Mereka berlebih-lebihan. Ini tadi berlebih-lebihan ketika mencela, berikutnya berbalik berlebih-lebihan ketika memuji. Lanabnilaka, akhirnya mereka mengucapkan, kami akan membangun untuk engkau tempat peribadan dari emas. Demikian. Maka akhirnya Zulaid mengatakan, lah, yani bangunlah sebagaimana awal, yani dari tanah. Maka ini sifat gulu yang dilakukan oleh manusia waktu itu. Ketika memuji berlebih-lebihan, ketika mencela berlebih-lebihan juga. Kemudian dikatakan oleh Syaikhul Utsaimin, kalimat ausan dan wasan, beliau katakan, jama' wasan, ausan, yakni berhala dalam bahasa Indonesia, wahwa kuluma nusibalil ibadah, segala sesuatu yang dibuat untuk ibadah, yang ditegakkan untuk ibadah. Ini bisa ditulis, yakni ausan, wasan, wasan itu adalah berhala, segala sesuatu yang dibangun untuk ibadah. Waqad yuqalu lahu sunam, berarti masuk di dalamnya patung. Menunjukkan bahwa yakni wasan, berhala itu segala sesuatu yang dibangun untuk ibadah, yang ditegakkan untuk ibadah. Masuk di dalamnya patung. Wa timsal, demikian juga gambar-gambar. Fa yakunu alwasan am, menunjukkan bahwa berhala itu umum. Berhala itu adalah umum. Dari segala yang diibadai, masuk dalam patung, entah itu gambar, entah mungkin candi, entah dan sebagainya. Patung, bahkan mungkin gambar, bahkan mungkin suatu pemahaman. Pemahaman bisa dikatakan wasan. Sebagian orang-orang, kalau sekarang mungkin istilahnya adalah jil, yakni jamaah Islam liberal. Nah, itu mereka kadang lebih luas lagi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yakni dengan hikmahnya dan sebagainya, keadilan dan sebagainya, menjadikan ada sebagian manusia seperti itu. Sampai di antara mereka ini dulu disebutkan Nur Kholis Masjid. Saya mengatakan bahwa yang memakai jilbab itu bisa-bisa menyembahnya. Ini mengatakan jilbab itu adalah apa? Simbol. Barang siapa kemudian mengagung-agungkan simbol itu berarti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Jilbab wajib. Malah akhirnya dia malah menghalang-halangi orang untuk melakukan atau menggunakan jilbab. Dengan alasan bahwa orang-orang yang memakainya dan sebagainya menganggap itu suatu simbol dan menuhankan simbol, termasuk apa? Syirik. Allah Ustaz. Dari sisi mana? Itu orang-orang liberal. Yang mengatakan agama samawi, yakni agama tiga semuanya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala intinya. Untuk disamakan tiga agama ini. Pemahaman-pemahaman yang keliru. Jadi wasan di sini adalah berhala, lebih umum daripada sekedar patung atau gambar atau mungkin pemahaman dan sebagainya. Adapun soleh, kalimat soleh, kubur as-solehin, soleh. Soleh itu adalah orang-orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wadau syai' ala maudihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian beliau sebutkan di sini, wal kubur laha hakun alaina min wajahini. Kuburan itu mempunyai dua hak yang harus kita berikan. Yang pertama, ala nufarid fima yajibu laha minal ihtiram. Yang pertama, kewajiban kita terhadap kuburan itu, yang pertama, untuk tidak berlebih-lebihan di dalam menghormati. Tidak berkurang-kurang. Bahkan wajib kita menghormati. Yang pertama, kita tidak meremehkannya. Itu yang pertama. Dan hendaknya kita menghormati. Fala tajuzu ihanatuha walal julus alaiha, tidak boleh untuk kita kemudian merendahkan kuburan itu. Membongkarnya padahal kuburan kaum muslimin. Seperti tidak ada kehormatannya, tidak boleh. Bahkan hayyan mayitan, kasra idza mayit, mematahkan tulangnya mayit, orang yang sudah meninggal itu seperti mematahkannya ketika hidup. Jadi sahih. Termasuk bentuk memuliakannya tidak kita mematah-matahkan dan sebagainya. Demikian juga orang yang sudah meninggal benar-benar kita mandikan dan sebagainya. Kemudian diletakkan dengan bagus. Demikian. Tidak boleh duduk di atas kuburan juga. Jadi tidak boleh kita berkurang-kurang dalam halnya. Dalam hal kuburan ini. Bahkan Nabi SAW memberikan contoh termasuk sunnah seseorang ketika ingin mengantarkan jenazah ke kuburan bagaimana? Dengan melepaskan sandal. Sebagaimana dalam hadis, ya sahibah na'laik faqad adait. Demikian. Ya sahib asibtaik. Ini sandal. Wahai pemilik sandal. Wahai pemilik dua sandal. Sungguhnya engkau telah menyakiti kuburan ini. Ini hendaknya dilepas. Ketika masuk kuburan, sandal itu dilepas. Masuk dalam keadaan tidak memakai alat. Ini dalam keadaan ceker. Menyeker. Ceker. Istilahnya. Termasuk menghormati. Tidak boleh duduk padanya. Dan yang semisalnya. Bagaimana kalau kemudian jalan dan itu adalah tempat yang memang orang melewati padanya. Tidak bisa tidak melewati padanya. Maka sebagian ulama menyebutkan dan itu sahih insya Allah boleh dipindah. Satu kuburan saja umpamanya. Dipindah, ditempatkan dengan dihormati, dikumpulkan. Ini tempat-tempat yang kemungkinan itu adalah tempatnya tulang dia dan sebagainya dipindahkan. Boleh seperti ini. Adapun kalau kemudian sudah menjadi tempat yang luas dan sebagainya, walaupun proyek yang besar tidak boleh. Harus menghormati. Proyek besar, harta banyak dan sebagainya tidak boleh. Dibuatkan jalan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, bentuk menghormati. Bentuk haknya kuburan itu yang harus kita berikan. Ala tahlu fiha. Untuk kita tidak berlebih-lebihan. Fanatajawazu al-haq. Sehingga kita melewati batas. Tidak boleh. Bagaimana bentuk berlebih-lebihannya? Di antaranya, wa saya muslim, wa saya muslim. Qala Ali bin Abi Thalib li Abi Hayyaj al-Asadi. Ali bin Abi Thalib berkata kepada sahabatnya Abi Hayyaj al-Asadi, hadis sahih, ala atasuka ala ma basani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi pernah mengutus aku? Apa itu? Apa itu perintah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat yang terbaik? Yang keempat di zamannya, terbaik di zamannya. Ala tada timsalan illa tamassahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidaklah engkau mendapati timsalan, gambar-gambar baik di dinding atau di bawah dan sebagainya kecuali engkau hapus. Ya paling minimal ini dengan kepalanya dihilangkan ini. Tidak ada gambar kecuali dihilangkan gambarnya, kepalanya itu disobek dan sebagainya. Umum berarti di sini. Masuk dalamnya foto dan sebagainya. Wala qabran musyrifan, dan tidaklah engkau dapatkan kuburan yang yaitu musyrifan. Dikatakan oleh Syaikh Utsaimin, musyrif alati yatamayyazu an sa'iril kubur, yang dia itu lebih dari kuburan yang lain. Yang dia itu paling beda dengan kuburan yang lain. Itu namanya kuburan musyrifan. Ini tidaklah kamu dapatkan kuburan yang berbeda dengan yang lain illa sawaitahu, kecuali engkau samakan, engkau ratakan. Ada kuburan yang dia itu ada kubahnya, ada dibuat rumah-rumahan padanya, diratakan. Jadi sahih ini. Tidak bisa kita mengingkarinya. Demikian perintah Nabi SAW. Lalu bagaimana ternyata sekarang ini? Ya demikian. Mereka berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Membangun di atasnya apa? Di atas kuburannya rumah. Atau istilahnya yakni kijing dan sebagainya. Padahal Nabi merintahkan untuk apa? Untuk diratakan. Diratakan. Oleh karena itu, pemerintah kerajaan Saudi Arabia kalau mendapatkan kuburan yang tinggi seperti itu diratakan. Demikian juga pertama kali dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ketika kemudian diberikan kekuasaan, yakni Muhammad As-Sa'ud waktu itu, langsung di mana di situ ada kuburan yang tinggi, diratakan. Sunnah melaksanakan perintah Nabi SAW. Tidak bisa mereka mengingkari. Ini perintah Nabi SAW. Berarti kalian kalau mengingkari, berarti mengingkari hadis sahih ini. Maka nali mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Tidak pantas seorang mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah kemudian memutuskan, demikian juga Rasulnya memutuskan dalam hadisnya, kemudian memilih jalan yang lain. Tidak bisa. Harus. Kalau dipraktikkan sekarang ya wa'alam, kalau mampu, kalau tidak mampu ya sudah. Jadi kuburan-kuburan itu sekarang yang kita lihat itu hendaknya dirasakan sebenarnya. Bagaimana kita lihat ketika yakni Raja Saudi Arabia yang baru meninggal, yakni Raja Abdullah, belum ada 1 tahun. Kemudian digantikan oleh salah satu kerabatnya, Raja Salman sekarang ini, yang memerintahkan. Maka Allah SWT menjaga dia di atas kebenaran. Ketika meninggal Raja Abdullah, kita ketahui namanya raja, punya harta yang sangat banyak dan sebagainya, kemewahan dan sebagainya. Kita melihat gambarnya langsung. Kuburannya bagaimana? Rata, rata, benar-benar rata, tidak ada sesuatu yang lebih, tidak ada. Tidak ada tulisan dan sebagainya, biasa. Dan itu kita dapatkan dulu ketika kita belajar di sana, di Yaman. Demikian orang yang terhormat. Demikian mereka dapatkan dari contoh-contoh dari kakek-kakeknya, demikian juga mungkin buyut-buyutnya dan sebagainya. Ya ini dalam di atas sunnah, di atas bimbingan para ulama. Kuburannya biasa. Kalau kita di Indonesia ya, kalau musta'an, bagaimana di situ dikasih keramik, dikasih tempat, bahkan dibangun masjid, sholat padanya. Dengan alasan mereka bagaimana kalau ziarah nanti kehujanan, atau kalau ziarah sudah masuk sholat duhur, atau sholat maghrib, atau asar, masa harus cari tempat yang jauh, ya dibangun masjid di situ, ya sudah, alasannya itu. Ya, intinya itu ternyata mereka ketika kita tanya, kenapa kok dibangun masjid di atas kuburannya Sunan Ampel dan sebagainya. Alasannya itu, daripada pergi jauh-jauh ya sholat di situ, akhirnya di kuburan itulah dibangun masjid. Akhirnya orang ya sudah meminta di situ. Meminta di situ, benar-benar meminta. Walaupun minta kepada Allah SWT. Tapi ini adalah dari ayat syirik. Kita nggak tahu mungkin di antara mereka meminta pada kuburan itu. Ketika berdoa kepada Allah langsung di rumahnya nggak dikabulkan. Ketika berdoa di situ, ternyata apa? Setan ya ini demikian. Menipu Bani Adam, dikabulkan. Akhirnya yang dikabulkan ini cerita kepada kawannya. Akhirnya kawannya cerita lagi. Pokoknya setiap yang berdoa di situ, dikabulkan. Tentu saja semua dengan izin Allah SWT. Akhirnya sudah menjadi tempat dimintai itu. Demikian. Walqabru al-qabru al-musrif. Ini kuburan yang musrif di sini mananya ada. Huwa allazi yatamayyaz an sairil kubur. Ini dia berbeda dengan kuburan yang lain. Fala budda ayusawiya li yusawiha. Harus untuk disamakan, diratakan. Li alla yadun anna li sahibi hadzal qabr. Supaya orang tidak menyangka pemilik kuburan ini khususiyah mempunyai kekhususan. Walau pada zaman, walaupun setelah zaman yang akan datang, kadang orang sekarang mungkin tahu, oh, ini tidak ada yang menyembah ini semua. Tetapi kalau dia meninggal, demikian juga orang-orang yang seumuran dia meninggal, nanti anak keturunan dia menyangka, oh ternyata kakekku dulu menyembah di sini. Demikian. Wa wasilah ilal gulu fihi. Ini termasuk wasilah, jalan untuk kemudian berlebihan di dalamnya. As-salihin yusmilu al-anbiya wal awliya. Bal man dunahum. Salihin di sini termasuk para nabi, para wali, demikian juga yang selainnya. Kemudian disebutkan oleh beliau beberapa dalil di sini. Mungkin di dalam fotokopian disebutkan di situ. Rawah Malik bil Muwatta, dibawakan oleh Imam Malik di dalam buku beliau Al-Muwatta. Pernah kita sebutkan Muwatta dari kalimat Wata'a. Ya ini sengaja beliau Imam Malik menulis buku ini. Yang mana buku ini meliputi Wata'a. Ya ini meliputi. Meliputi semua cabang di dalam masalah agama. Demikian belum masukkan. Bagaimana cara berwudu, saat acara sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Bagaimana berjihad dan sebagainya. Ini kalimat muwatta. Dan kalimat fatwa ini meliputi segala cabang hukum di dalam agama Islam. Mana yang kedua, wata'a, ya ini beliau. Wata'ahu ala ghairihi, ya ini semuanya membaca buku ini. Akhirnya mereka ketika membaca buku ini setuju. Ya ini makna wata'a, ya ini semuanya menyetujinya. Demikian maknanya. Buku beliau, ya ini buku muwatta'. Dan kita ingat perkataan Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Seorang ulama, Darul Hijrah. Mana Darul Hijrah? Madinah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Oleh karena itu Madinah dinamakan Darul Hijrah. Kita ingat perkataan Imam Malik ketika beliau ditanya kenapa kamu membuat buku muwatta, padahal orang telah membuat buku muwatta yang banyak juga, lebih tebal bahkan. Maka beliau menyebutkan ma indakum yang fatu wa ma inda oleh bab, dan apa-apa yang kamu buat atau kamu lakukan karena bukan selain Allah SWT akan hilang, dan apa-apa yang kamu buat karena Allah akan kekal. Demikian. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan beliau Imam Malik menyebutkan di sini dalam buku beliau Muwatta. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku itu sebagai berhala. Wasan berhala kan? jadikan patung, jadikan sembahan padanya. Yu'bad, yang disembah. Nabi berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan kuburan beliau sebagai berhala, yang mana mereka menyembah di situ. Istadda qadabullah ala qaumin, sangat marah Allah Subhanahu wa taala terhadap suatu kaum. Ittakhadhu quburo anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, sebagai masjid. Ini Allah sangat marah kalau menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh di antaranya para nabi, adapun dalam hadis ini adalah para nabi, sebagai masjid. Marah. Ini Allah sebenarnya marah apabila kemudian dijadikan kuburan orang-orang soleh ini sebagai masjid. Hadis ini adalah yang dikatakan oleh Imam Malik ini dhaif. Ya, ini dia mursal. Mursal. Mursal, ya ini tidak bersambung. Tabi'in, ya ini orang yang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in. Langsung berkata bahwa Nabi mengatakannya. Tetapi di situ ada penguat. Ya ini kita katakan bahwa hadis ini asalnya dhaif, tetapi ada penguatnya, ada yang menguatkannya. Ya ini disebutkan di sini di dalam riwayat Imam Ahmad. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Suhail an Abihi, Suhail bin Abi Saleh an Abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rafahu, yakni Nabi mengatakannya, Allahumma la taj'al qabri wasanan, ya Allah janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. La'anallahu qauman, Allah melaknat suatu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Jadi ini sahih, dalam sahih Musnad disebutkan. Jadi ini sahih, yakni Allah sangat marah kalau menjadikan kuburan para nabi, demikian juga orang-orang soleh sebagai masjid. Sangat marah berarti menunjukkan dosa yang sangat besar, termasuk bentuk kesyirikan. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala, mungkin bisa ditulis kalimat yang masyhur dari Imam Malik, beliau mengatakan, inna sunnah kasafinati Nuh, faman rakibaha najaha, faman taqalafa anha halaka. Sesungguhnya sunnah Nabi SAW yang kita pelajari, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya, Imam Ahmad, Baihaqi dan sebagainya, dari buku-buku yang menyebutkan sunnah Nabi SAW, perkataan Nabi, perbuatan Nabi, Nabi membiarkan sesuatu, kemudian semangat Nabi, keinginan Nabi, cita-cita beliau, demikian juga bentuk apa yang beliau lakukan dari bentuk tubuh dan sebagainya, pakaian dan sebagainya, itulah sunnah. Sesungguhnya sunnah Nabi itu kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Kita tahu sendiri kan namanya perahu, apalagi perahunya Nabi Nuh. Bagaimana Allah sebutkan waktu itu dalam Al-Quran kisahnya Nabi Nuh, ketika beliau mengajak, ya qaumi rabbi ini da'utu qaumi laila wa nahara falam yasitum du'ai ila firara, ya Allah aku mengajak kaumku malam, setiap malam, setiap siang. Demikian juga dalam surat Al-Ankabut, fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina ama, yani Nabi Nuh mengajak umatnya 1000 tahun kurang 50, yani 950 tahun. Fala yazidu da'i la firara, tidaklah menambah mereka kecuali malah jauh, kecuali sedikit yang menerima. Ini diketahui bahwa ternyata kebenaran tidak diketahui dari banyak jumlahnya, tidak. Walaupun hati itu kadang memang ingin supaya ada kawan dan sebagainya, tetapi tidak sebagai mutlak bahwa kebenaran itu tidak dari banyak orangnya. Bagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan umat terdahulu, panabiyun mahu rajulun, seorang nabi bersama dia satu orang saja, au rajulan atau dua orang saja, wa nabiyun wa laysa mahu ahad, ada seorang nabi tidak ada yang bersamanya, sendirian, nabi diutus di kaumnya yang sangat banyak itu tidak ada yang ikut. Dikatakan oleh Imam Malik di sini, sesungguhnya sunnah itu seperti perahunya Nabi Nuh. Walaupun sebenarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umatnya sangat banyak, demikian juga Nabi Musa Alaihissalam. Tapi tidak sebagai itulah bahwa kebenaran itu dilihat dari banyak. Bisa. Yang penting adalah di atas kebenaran, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga ini pemahaman Salafus Saleh. Sesungguhnya sunnah itu inna sunnah kasafinati Nuh, seperti perahunya Nabi Nuh. Faman rakibaha, barang siapa yang menaiki, ya ini perahunya Nabi Nuh, ini di sini berarti apa? Menaiki atau bersama dengan sunnah itu, faqad naja, maka dia telah apa? Telah selamat. Barang siapa yang menaiki perahu itu selamat. Faman taqalafa anha, barang siapa yang tertinggal dari perahu itu, halaka, hancur. Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di ibaratkan seperti perahunya Nabi Nuh. Demikian juga kita selama ini. Barang siapa kemudian meninggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, tertinggal dia. Seperti orang-orang Quraniyin dan sebagainya. Tidak bisa untuk kemudian kita berpegang dengan Al-Quran saja. Tidak bisa sama sekali. Bagaimana mengetahui rakaat sholat duhur, demikian juga sholat asar. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak disebutkan. Tata cara doa dan sebagainya. Dan lebih penting lagi, yaitu apa? Dengan pemahaman salafus saleh. Berdasarkan Al-Quran, demikian juga sunnah. Kemudian apa? Pemahaman salafus saleh. Dengan pemahaman salaf orang-orang terdahulu yang saleh. Harus itu. Karena kalau kita tidak mengambil tambahan tadi yang ketiga, dengan pemahaman salafus saleh, berapa banyak kelompok ini mengatakan, aku berpegang dengan Al-Quran dan sunnah juga, ini juga mengatakan Al-Quran dan sunnah juga. Tetapi bagaimana, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah pemahaman salafus saleh. Dengan ketika menghadapi Al-Quran itu, demikian juga sunnah Nabi SAW, dengan pemahamannya, bagaimana memahaminya? Dengan pemahaman para sahabat, kemudian juga tabi'in, kemudian atbau tabi'in. Yang mana ucapan tiga kurun yang mulia ini, para sahabat, para tabi'in, atbau tabi'in, dibukukan dan dipelajari oleh para ulama-ulama kita. Sebagai pembesar-pembesarnya, yakni sebagai kuduhnya, contohnya adalah al-a'imah al-arba'ah, imam-imam yang empat. Imam Syafi'i dari pertama, yakni di atasnya yang paling yang dikatakan paling unggul, Imam Ahmad, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, kemudian Abu Hanifah. Ulama-ulama yang dikenal kaum muslimin. Kemudian setelah mereka juga murid-muridnya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan sebagainya. Di situ ada Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Kemudian setelah itu dari Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, demikian juga Imam Sonani dan sebagainya dari para ulama. Demikian yang belakangan. Syaikh Ibnu Baz, Syaikh Utsaimin, Syaikh Albani, Syaikh Muqbil dan sebagainya dari para ulama telah meninggal. Dan ulama-ulama sekarang ini masih hidup. Yang masih ada, yang kita melihat perkataan mereka dan kita cocokkan dengan apa yang dibawakan oleh para ulama terdahulu. Demikian. Ini pemahaman salafus soleh. Ulama-ulama yang telah meninggal dari orang-orang yang soleh. Yani sunnah seperti itu. Sunnah seperti perahunya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya, selamat. Barang siapa yang kemudian tertinggal, sudah hancur dia. Jadi, riwayat ini adalah sahih. Adapun dibawakan oleh Imam Malik adalah mursal, terputus. Tapi di situ ada penguat, yakni dari hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala di dalam musnadnya. Kemudian berikutnya dibawakan di sini beberapa kejadian-kejadian dari orang-orang yang belakangan, ini orang-orang terdahulu bagi kita, yang mereka berlebih-lebihan terhadap asar bekas-bekasnya orang-orang soleh. Kalau kita sekarang, adapun tadi hadis yang tadi kita sebutkan yang dia itu sahih karena ada penguatnya, yakni mana Allah Subhanahu wa taala sangat marah ketika mereka menjadikan kuburannya orang-orang soleh itu sebagai masjid. Demikian juga bekas-bekasnya orang-orang soleh. Kalau kita sekarang apa petilasan, petilasan-petilasan itu yang mereka berlebih-lebihan padanya. Dan itu adalah dari ahli syirik. Dari ahli syirik, yakni jalan untuk membawa kepada kesyirikan. Dicontohkan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan di dalam Fathul Majid. Dalam Fathul Majid, yakni syarah, Kitab Tauhid ini. Termasuk syarah yang terkenal Fathul Majid. Orang kalau sudah bicara Fathul Majid, ya sudah. Ini mereka mengetahui termasuk buku yang bagus. Adapun orang-orang sufi paling tidak suka kalau mendengar kalimat Fathul Majid. Demikian juga Kitab Tauhid. Ini sebutkan di sini akan disebutkan kisahnya Daniel. Ini Daniel, seorang nabi. Disebutkan bahwa sanadnya adalah sahih. Dan itu adalah nama orang soleh yang dikenal orang-orang Nasrani juga. Orang Nasrani mengenal nih Daniel ini. Disebutkan di sini wa fi Maghosi Ibn Ishaq, di dalam buku Maghosi Ibn Ishaq. Terkenal beliau seorang ulama ahli Maghosi, yakni ahli yang mencatat tentang apa sejarah-sejarah yang berkaitan dengan perang-perang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, demikian juga kisah-kisah orang setelah itu. Min ziyadat Yunus bin Bukair, dari tambahan yang dibuat oleh Yunus bin Bukair, an Abi Khaldah, an Khalid bin Dinar, Hasanul Hadis ini, Hasan. Mereka itu kisah ini adalah kisah yang Hasan yang bisa diterima. Hadatsana Abu Aliyah, ini kami mendengar, ini berbicara kepada kami Abu Aliyah. Qala, beliau mengatakan, lama Fatahna tustur, ketika kami berhasil membuka tustur. Tustur itu adalah daerah yang ada di Persia, daerah di Iran, daerah sekitar Rusia dulu, daerah kaum muslimin berhasil dibuka. Termasuk daerah-daerah yang sangat sulit untuk dijebol, dikalahkan. Ini daerah Paris ini. Disebutkan ini ketika kami berhasil mengalahkan tustur, membuka tustur ini. Wajadna fi baiti malil baitul mal hurmuzan, kami dapatkan di baitul mal, sebuah rumah yang disimpan di situ harta dan sebagainya, hurmuzan, suatu daerah. Sariron alaihi rajulun mayit, ada di situ suatu sarir, yakni kasur ranjang, di atasnya ada orang yang sudah meninggal. Ternyata jasadnya Daniel, seorang nabi. Inda ra'sihi mushaf, di atas kepalanya ada mushaf dal Quran. Fa'akabna al-mushaf fa'amalnahu ila Umar, kami bawa mushaf itu dan kami bawakan sampai ke Umar. Umar sebagai khalifah waktu itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fada'alahu Ka'ban fanasafahu bil Arabiyah, maka Umar pun memanggil Ka'ab al-Akbari, orang Yahudi kemudian masuk Islam, seorang tabi'in bukan seorang sahabat rahimahullah ta'ala. Fanasafahu bil Arabiyah, kemudian karena dia ini pandai bahasa Ibrani, ini bahasanya orang-orang Yahudi, dirubah menjadi bahasa Arab. Fana awalu rajulin qara'ahu minal Arab, aku termasuk orang yang pertama kali membacanya. Jadi Abu Aliyah ini membaca ketika sudah dirubah jadi bahasa Arab. Qara'tuhu misluma aqra'u al-Qur'an, aku membacanya seperti aku baca Al-Qur'an. Faqultu li Abi Aliyah, maka aku berkata kepada Abu Aliyah, dikatakan di sini berkata kepada Khalid. Berkata kepada gurunya, ini Abu Aliyah. Maka nafihi, apa di dalamnya? Qala siratukum wa umurukum waluhun kalamikum. Disitu disebutkan sirah kalian, sejarah kalian, perkara-perkara kalian, dan kesalahan-kesalahan ucapan kalian. Itu isinya ternyata. Wa ma huwa kainun ba'du, dan apa yang akan terjadi setelah itu. Dari perkara-perkara yang dibawa oleh para nabi. Perkara goib yang Allah berikan, Allah beri tangan pada para nabi. Qultu fa ma sana'tum bi rajul, apa yang kalian perbuat terhadap orang ini? Ternyata orang ini kan ternyata apa? Kan sudah mati kan? Disebutkan dia sudah ini 300 tahun. Yang mati tidak pernah tidak berubah waktu itu. Maka dia bertanya, apa yang kalian perbuat terhadap orang ini? Itu kadang orang kalau menghadapi suatu kaum berhasil dikalahkan, itu ada hal-hal yang aneh-aneh di situ. Suatu yang baru yang tidak pernah didapatkan seperti ini. Ternyata di situ ada ranjang, di atasnya ada orang yang sudah meninggal. Qala, maka berkata, tentu saja dengan perintah Umar bin Khattab, akarna lahu bin nahar salasati asyara qabran, kami menggali 13 kuburan. Kita bisa mengira-ngira, berarti apa maksudnya? Apa kira-kira? Ini setelah diketahui di situ ada orang yang mati, di atasnya diletakkan di atas apa? Di atas ranjang, ternyata tidak berubah, kemudian ternyata apa? Dibuat 13 kuburan. Kira-kira apa kira-kira? Jadi ingin apa? Ingin dikuburkan di situ. Jadi Umar radhiyallahu anhu berkehendak untuk dikuburkan orang ini di kuburan 13 ini. Bagaimana caranya? Nah, ini akan kita lihat. Intinya seperti itu. Nah, ini digali 13 kuburan di dekat sungai. Mutafariqah, yang berbeda-beda. Tidak satu tempat. Sini. Pokoknya 13. Falamaka Nabi Laili dafannahu, ketika malam hari kami kuburkan. Tentu saja dasarnya satu kan, kuburannya adalah 13. Wa sawaina al-kubur kullaha linu'ammihi ala nas la yambasyunah. Yani kami ratakan setelah dimasukkan di salah satu dari 13 itu. Ternyata dimasukkan dari salah satu yang 13 itu. Semuanya kami ratakan. Agar apa? Agar mereka menjadi tidak tahu. Ta'miyah ini supaya mereka menjadi buta. Dalam artian mereka tidak tahu di mana letaknya itu. Bagi manusia. Sehingga mereka tidak mampu untuk menggalinya. Nah, kalau orang yang dia jahat, ya mungkin digali semua 13 itu. Salah satunya dikeluarkan lagi. Tapi demikian maksud Umar bin Khattab. Kabilanhu. Demikian juga dikisahkan, ya ini Umar bin Khattab memotong sajarah, pohon sajarah samurah, ini pohon samurah, yang Nabi SAW dulu membaiat para sahabat, sebelum beliau masuk ke Mekah. Perang Hudaybiyah. Sampai kemudian tidak terlaksana perang itu. Jadi intinya Umar bin Khattab memotong pohon itu. Supaya apa? Supaya orang tidak mengkultuskannya. Itu intinya. Supaya orang tidak kemudian mengkultuskan kuburan itu. Mengkultuskan pohon itu. Biasa mereka kemudian melebih-lebihkan. Ya, seperti sekarang ini monumen-monumen, kuburan-kuburan dan sebagainya. Demikian juga di sini, Imam Al-Khattab membuat seperti itu. Dikuburkan di salah satu dari 13 ini, supaya manusia tidak tahu. Kultumama yarjuna minhu, apa yang mereka inginkan dari situ? Apa ternyata yang mereka lakukan ke orang ini tidak dikubur dulu itu, pas diletakkan di atas, ya ini ranjang. Qala kanat as-sama idza hubisat, yakni langit itu apabila hubisat ditahan airnya tidak turun hujan, anhum bagi mereka barazus bisaririhi, ditampakkan, dikeluarkan, yakni ternyata kalau mereka paceklik dikeluarkan ini ranjangnya ini dikeluarkan ke lapangan atau ke tempat yang dia itu tampak. Fayumtirun, mereka minta diturunkan hujan, maka turun hujan. Ya demikian memang. Yakni untuk diambil berkah padanya para nabi, ma'ruf itu. Dan itu diketahui oleh kaum muslim dalam hadis yang sahih banyak sekali para sahabat mengambil yakni bekas-bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian dijadikan tabarruk meminta barokah pada Allah Subhanahu wa taala. Sahih, tidak diingkari. Tetapi bagaimana kemudian salahnya kaum muslimin sekarang mengkiaskan jasadnya Nabi dengan jasadnya orang soleh. Itu sangat salah besar sekali. Yang terjatuh padanya Imam Nawawi, demikian juga Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Salah beliau di sini. Tabarruk bi asari sholihin. Mencari berkah dengan bekas-bekasnya orang soleh. Beliau dapatkan di situ, ada di situ bekas-bekas ucapan itu di buku beliau Riyadhus Shalihin. Allahu musta'an. Demikian. Ini sampai seperti itu. Yang kita lihat kan orang-orang kiai mereka kalau meninggal bagaimana kuburannya dilebih-lebihkan, nanti ranjangnya, nanti pakaiannya dibagi-bagi, minta berkah dan sebagainya. Mereka mengkiaskan dengan apa? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tidak sama sekali. Bagaimana batasnya? Batasnya mudah. Ini para sahabat tidak melakukannya. Tidak kita dapatkan dulu para sahabat, mereka seperti Imam Umar bin Khattab mengambil bekas-bekasnya Abu Bakar. Tidak. Demikian juga para tabi'in tidak didapatkan itu. Orang-orang belakangan saja yang kemudian mengambil bekas-bekasnya orang soleh. Tidak didapatkan kabar bahwa dulu para sahabat, para tabi'in itu mengambil bekas-bekasnya Khulafa al-Arba'ah. Tidak ada. Itu bantahan bagi mereka yang sangat jelas. Karena ini sangat berbahaya mengambil berkah dari bekas-bekasnya orang soleh, ini sangat berbahaya. Kita dapatkan nanti dia anak ini belajar ke tempat yang jauh atau melakukan bekerja ke tempat yang jauh. Ya ini mungkin entah bekerja, entah belajar dan sebagainya disangoni, dikasih sangu, dikasih bekal oleh bapaknya. Apa ini? Ini entah mungkin kerisnya, keris kakeknya atau mungkin pakaiannya kakeknya dan sebagainya. Batil, batil, batil di sini. Jadi demikian, ternyata mereka mengeluarkan ranjang ini, kemudian dimintai barokah badannya. Fakultu, man kuntum tadununa arujul. Maka bertanya Khalid ini kepada Abu Aliyah, apa yang kalian sangka kepada orang ini? Kenapa sih? Jadi setelah diketahui bahwa dia diantaranya dikeluarkan demikian-demikian, kemudian bertanya lagi, siapa orang ini kok sampai seperti ini? Qala rajulun yuqalu lahu Daniel. Seorang laki-laki, namanya Daniel. Kita ketahui sebagian orang-orang Nasrani memberi nama apa Daniel dan sebagainya. Faqul tumundu kam wajadtumuhu mat, kira-kira berapa tahun dia itu telah meninggal? Qala mundu salasa mi'ah sanah, setelah 300 tahun. Dan memang jasadnya para nabi tidak berubah. Adapun antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Isa berapa tahun? 600 tahun ya enggak? Antara Nabi Isa demikian juga dengan Nabi Muhammad SAW sekitar 600 tahun. Adapun antara Nabi Musa dengan Nabi Isa sekitar berapa? Ya ini sekitar 1500 tahun. Ya 3000 tahun. Nah sekitar itu. Sekitar 1500 tahun. Kenapa kalau kita mengetahui seperti itu? Ya ini sebagian mencocok-cocokkan seperti Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala mengira-ngira. Seperti Imam Suyuti juga mengira-ngira bahwa akan terjadi hari kiamat sebentar lagi. Oleh Ibnu Hajar mengira-ngira umat Islam ini umurnya 1500. Umat Islam ini. Berarti sudah lewat berapa sekarang? Tahun 1427. Karena sebagian kita lihat dari ceramah-ceramahnya orang-orang sebagian da'i-da'i yang dia lulusan Madinah, ulah alam, menyebutkan perkataan Ibnu Hajar. Ya ini kiamat akan terjadi kira-kira 37 tahun. Intinya seperti itu. Bagaimana mempunyai kesimpulan seperti itu? Dia bawakan perkataan Ibnu Hajar. Ya, seperti hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, yakni ketika umat itu bekerja, orang Yahudi bekerja sampai zuhur, orang Nasrani bekerja sampai asar, kemudian kaum muslim bekerja dari asar sampai maghrib. Mereka dari situ mengambil istimbat bahwa umurnya demikian-demikian. Akhirnya mengambil kesimpulan bahwa umur umat Islam adalah 1500. Sekarang 1437. Berarti kira-kira tinggal sebentar lagi, demikian. Dikurangi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dan sebagainya. Ini intinya mereka mengatakan sekitar 37-40 tahun. Wallahu alam, kita sebutkan, kita katakan wallahu alam, tidak ada yang mengetahui. Ini istimbat saja. Pengambilan hukum saja dari para ulama. Ibnu Jarir rahimahullah pernah mengatakan terjadi tahun 500. Tahun 500 Hijriah. Beliau, ini ulama yang hidup sekitar tahun 300 Hijriah. Ternyata tidak, sampai sekarang belum kiamat. Ya enggak? Intinya tidak ada yang tahu. Belum mereka sebagian mengambil istimbat, dicocok-cocokkan di Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditambah-tambah ada sebagian hadis yang sahih, sebagian dengan hadis-hadis yang dhaif dan sebagainya. Intinya kita tidak mengetahui kapan itu terjadi hari kiamat. Jadi demikian dikatakan, yakni dia telah meninggal sekitar 300 tahun. Qultu, berkata Khalid lagi kepada gurunya, maka nataghayyar min Husayn, apakah berubah sesuatu dari badan itu? Qala la, tidak ada, tidak berubah. Ila su'airat min qafahu, kecuali yakni rambut-rambut yang sedikit sekali di tengkuk dia, itu saja yang berubah. Dan dulu kita dapatkan dari orang-orang yang meninggal di Damaskus dulu, ketika menghadapi orang-orang Syiah khususnya, yakni keluar darah, sudah dikubur sekitar 1 tahun masih keluar darah. Dan yang terakhir kemarin katanya banjir, dan kita mendapatkan kabarnya sebagian dipindahkan, sebagian diperbaiki, masih keluar di situ darah. Ulalam itu mungkin termasuk keutamaan Allah berikan kepada mereka. Demikian juga di sini, dia tidak berubah. Demikian jasadnya para nabi. Innaluhum al-anbiya la tubliha al-ard. Yakni dagingnya para nabi-nabi itu tidaklah dirusak oleh bumi. Demikian dia katakan. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika membawakan kisah ini, tapi hadil kisah dalam kisah ini, ma fa'alahu al-muhajirun wal ansor min tamiyati qabrihi, apa yang dilakukan oleh para muhajirin dan orang-orang ansor untuk membuat apa kuburan itu tidak diketahui, li'ala yuftatan bihi, agar orang-orang itu tidak tertipu dengannya. Demikian. Jadi intinya mereka ingin menyelamatkan manusia agar tidak terjatuh kepada kesyirikan. Kemudian berikutnya dibawakan oleh beliau di sini, Wali bin Jarir di sanadihi. Di situ di matan disebutkan oleh Ibnu Jarir di dalam sanadnya. Ini hadis yang kedua. Dibawakan oleh Ibnu Jarir dengan sanad yang beliau sebutkan, An Sufyan, An Mansur, An Mujahid. Dari Sufyan Al-Tsauri, dari Mansur, dari Mujahid. Disebutkan di sini Mujahid. Ibnu Jabir Al-Makki, seorang tabi'in yang berguru kepada siapa? Kepada Abdullah bin Abbas. Dikatakan di sini qala Ibnu Hibban mata sana isnataini au salat. Ni'ah, meninggal tahun 103 atau 102. Wa huwa sajid, meninggal dalam keadaan bersujud. Mujahid ini meninggal dalam keadaan bersujud. Rahimallahu taala. Di antara orang soleh demikian. Allah berikan mereka tanda yang bagus. Ketika meninggal dalam keadaan sujud ini. Disebutkan di sini sanad yang dibawakan oleh Ibnu Jarir di sanadi dengan sanad beliau sahih ini. Afaratumul Lata wal Uzza, apakah yang kalian ketahui tentang Lata wal Uzza? Siapa itu Lata wal Uzza? Qala, berkata Mujahid, kana yalutu lahum. Ini kalimat Lata ini dari kalimat Lata yalutu. Ini Lata. Kana yalutu lahum asawik famata, adalah seorang laki-laki yang dia itu yalutu, memukul-mukul, menumbuk-numbuk sawik. Ya, ini sawik itu seperti gandum. Kalau kita mungkin tepung ya, tepung beras, atau tepung gandum, dan sebagainya. Lahum, bagi mereka, orang-orang yang naik haji, famata, kemudian meninggal. Jadi lata itu adalah diambil dari orang soleh yang dia itu suka untuk memukul-mukul atau meremuk-remuk tepung gandum itu sehingga menjadi tepung. Akhirnya diadon menjadi makanan, dikasihkan kepada orang-orang yang naik haji waktu itu. Kemudian dia meninggal. Berarti apa? Ini adalah nama, ini adalah perbuatan orang yang soleh, orang yang berbuat amalan soleh. Kemudian orang-orang menghormati dia. Faqafu ala qabri, akhirnya mereka ukuf, yakni i'tikaf di atas kuburannya. Sehingga tepat untuk memasukkan tafsir ini ke dalam bab ini. Ini apa itu lata? Lata itu adalah orang soleh yang dia itu menumbuk tepung untuk dibuat sebagai adonan untuk menjadi roti dimakan orang-orang yang haji. Orang soleh kemudian meninggal, kemudian mereka iktikaf di situ. Beribadah di situ. Itu lata. Wal Uzza dari kalimat Aziz juga. Adapun Uzza itu adalah dikatakan di sini Syaikh Utsaimin menyebutkan bahwa Uzza itu suatu bangunan. Jadi di sini dikatakan Uzza suatu bangunan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Oleh karena itu, waktu itu Abu Sufyan mengatakan lana Uzza wala Uzza lakum. Kami punya sesembahan Uzza dan kalian tidak mempunyai berhala Uzza, tidak mempunyai patung Uzza. Demikian. Jadi mereka merasa bangga dengan patung yang mereka miliki, sesembahan yang mereka miliki. Adapun lata sendiri, mana yang pertama tadi, nama orang soleh, yakni perbuatan orang soleh tadi, dari kalimat orang yang suka memotong, memukul, yakni menghaluskan gandum atau syair, kemudian dibuat menjadi adonan. Itu yang pertama. Yang kedua dari kalimat ilah, lata dari kalimat ilah, sesembahan. Tetapi dalam bentuk mu'annas, dalam bentuk perempuan. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama tadi dengan sanad yang sahih demikian, dan tidak ada kemudian benturan padanya. Ya ini sama, boleh kemudian mana yang satu dengan mana yang kedua ini. Ini mana yang kedua. Mana yang kedua dari lata, ya ini ilah. Kemudian, yang di sini menunjukkan bahwa dengan sebab dia berlebih-lebihan dengan orang yang soleh ini, akhirnya dia, mereka, kaumnya mereka ini kaum-kaumnya ini, menjadikan kuburan itu tempat untuk peribadahan. Kemudian di sini, Syaikh Utsaimin mengkritik dalam hal yang mana mereka itu menggunakan atau menjadikan orang-orang sekarang ini menjadikan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi apa? Objek untuk kemudian mendapatkan uang padanya. Sangat berbeda sekali. Adapun orang-orang terdahulu, mereka menghormati tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang naik haji itu. Dihormati dengan diberikan makanan dan sebagainya. Adapun orang-orang sekarang bagaimana? Orang yang haji itu malah kesempatan untuk bisa didapatkan harta padanya. Itu. Ini kebalikan yang terjadi. Dulu orang-orang yang dulu malah mereka berusaha untuk memuliakan tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang sebaliknya. Ini yang beliau ya ini merasa sedih padanya. Beliau katakan di sini wa fil waqt al hadir, waktu sekarang ini sorona nas bil aks, mereka kebalikannya yastagiluna al hujjat wa yatar istiglal. Waliyadu billah, kita berlindung kepada Allah. Ya ini menggunakan jemaah haji itu sebagai objek. Hatta yabi'u alaihi mayusawi riyalan biriyalaini wa akhtar. Ya ini menjual barang yang harganya sebenarnya cuma satu rial saja. Dijual dua rial atau lebih. Itu. Hasama yatasara lahum. Ini sesuai apa yang mudah bagi mereka. Ya ini demikian. Ya ini kalau istilah kita meremo. Ini harganya cuma segitu dinaikkan. Wa hadza fil haqiqah khata'un 'adzim. Ini termasuk kesalahan yang besar. Ya Allah taala yaqul, karena Allah mengatakan, "Wa man yurid fihi bil hadzin bidzulmin," barang siapa yang ingin untuk berbuat kerusakan al had di dalamnya, yakni merubah di dalamnya bidzulmin dengan kedzaliman. Ini berkendak di situ dengan berbuat zalim, termasuk zalim ini. Harganya cuma segini saja, dinaikkan dia, kesempatan dan sebagainya. Nudzikhu min adzabin alim, maka kami rasakan pada dia azab yang sangat keras. Demikian. Bahkan dikatakan kalimat wa may yurid, barang siapa yang ingin sekedar ingin saja, sekedar ingin untuk menyakiti orang-orang yang haji, sekedar berkeinginan untuk merusak Masjidil Haram atau berkeinginan untuk merusak bangunan Masjidil Haram, ingin saja diberikan adab yang keras, apalagi kemudian berbuat demikian. Ya, ini di sini tidak pantas untuk kemudian malah tidak memuliakan, bahkan menjadikan dia sebagai objek. Kemudian disebutkan berikutnya di dalam matan, wa kata qala Abu Jauza an Ibnu Abbas, dari Abu Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana yalutu asawik lil hujjat. Nah, di sini sahih dibawakan oleh Imam Bukhari. Yakni kalimat Allah ta'ala wal uzza, kana yalutu sawik, seorang laki-laki yang dia itu yakni menghaluskan tepung kemudian dijadikan menjadi makanan untuk orang-orang yang haji. Yakni intinya orang soleh sampai kuburannya akhirnya dijadikan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya di sini bawakan wa ni min Abbas. Berikutnya, adapun hadis ini mukhtalafun fihi. Hadis yang kita akan kita sebutkan yang terakhir ini terjadi khilaf di antara para ulama, sahih atau tidak. Demikian yang benar, pemahaman yang benar. Seseorang itu ketika menghadapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui bahwa kita hendaknya berbekal dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Sudah mengetahui. Tetapi permasalahannya kita harus meneliti hadis itu. Tidak semua hadis sahih itu kemudian dipelajari. Itulah yang menjadi kelebihannya yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Lebih khusus lagi yakni kalimat salafi. Dan sebagian para ulama mengatakan wajib untuk kemudian menyebutkan diri sebagai salafi, atau kemudian sebagian mengatakan para ulama menyebutkan sebagai anjuran, sebagian mengatakan boleh. Kita punya risalah di situ ada 11 para ulama yang menyebutkan seperti Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan wajib. Demikian juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan wajib. Apa alasan mereka para ulama mengatakan wajib? Untuk membedakan dengan kelompok yang lain. Untuk membedakan. Memang Allah menyebutkan huwa samakumul muslimin. Yani Allah memberikan nama kalian muslim, semuanya muslim. Tetapi ketika terjadi fitnah sehingga para ulama menyebutkan samulana rijalakum, yani sebutkan kepada kami rijal-rijal kalian, orang-orang kalian, perawi-perawi kalian. Karena apa? Banyak situ hadis-hadis yang dhaif. Untuk membedakan, akhirnya mereka kemudian membuat istilah. Ketika di situ ada firqah khawarij yang keluar dari hukam, mengkafirkan kaum muslim dengan mudah. Ada murjiah, ada qadariyah, ada jabariyah. Mereka memberi nama diri mereka sendiri dan bangga padanya. Akhirnya para ulama menyebutkan apa? Kalimat ahlus sunnah wal jamaah. Ketika semuanya mengatakan ahlus sunnah wal jamaah, aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah. Walaupun pernah kita sebutkan, sebagian menyebutkan, yakni asli warisan Jawa. Sunnah wal jamaah. Jadi para ulama ingin membedakan mereka dengan qadariyah dan sebagainya, memberikan istilah mereka ahlus sunnah wal jamaah. Untuk membedakan. Akhirnya mereka apa? Ketika sudah banyak, semua mengatakan asyairah, mengatakan ahlus sunnah wal jamaah juga, maturidiyah, penikwanul muslimin, jamaatul tabligh dan sebagainya. Dan juga kelompok-kelompok sekarang ini, organisasi semua. Akhirnya para ulama, seperti Syekh Muhammad Nasruddin Albani, memberi kalimat salafi. Itu intinya ini membedakan. Salafi maknanya adalah yang mengikuti pemahaman salafus soleh. Jadi ana salafi, aku adalah seorang salafi. Yang berpemahaman dengan para ulama salafus soleh. Dari situ. Yang membedakan mereka dengan kelompok-kelompok yang lain. Sebagaimana Nabi sudah menyebutkan. Yakni takdir kauni yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan akan terpisah, terpecahnya kaum muslim menjadi 73. Semuanya di neraka kecuali satu. Kita mengetahui dan para ulama menjelaskan bahwa 72 itu adalah masih umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya seperti Jahmiyah bukan termasuk, Rafidah juga tidak termasuk, tidak termasuk dari golongan ini. Yang membedakan mereka ini seperti salafus saleh, pemahaman salafi dan sebagainya adalah mereka meneliti hadis itu, meneliti hadis itu. Sebagian orang-orang seperti Jamaatut Tabligh mengatakan dhaif-dhaif tapi hadis juga. Demikian. Padahal hadis itu adalah dusta. Jadi mereka mengatakan dhaif tetapi ini hadis. Kemudian ketika sebagian kita mengatakan kamu menyebutkan hadis dhaif, bahkan mengarang hadis dhaif, mereka katakan kami membuat hadis dhaif ini untuk menolong agama, untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan hadis dhaif dari situ munculnya, dari orang-orang soleh yang punya niat-niat ada ingin mengajak orang supaya beribadah, supaya tidak lupa dengan akhirat, akhirnya membuat hadis-hadis dhaif. Jadi mereka mengatakan aku membuat hadis dhaif ini untuk menolong agama. Bahkan kita katakan sebagaimana perkataan para ulama. Kalau kamu berpendapat seperti itu, berkata seperti itu, berarti seakan-akan kalian menuduh Nabi berkhianat. Seakan-akan kau katakan bahwa Nabi tidak menunjukkan jalan ini. Demikian. Jadi salah omongan mereka. Jadi di sini yang penting adalah untuk kita ketika menghadapi hadis, khususnya ini hadis-hadis yang dia itu adalah di luar dari mutafakun alaih, untuk kita mempelajari apakah sahih atau dhaif. Jangan sampai kemudian kita beramal ternyata hadisnya dhaif. Adapun ini hadis yang kita sebutkan di sini, khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan sahih atau hasan, sebagian mengatakan dhaif. Karena dari situ nanti dia ambil hukum tentang hukum perempuan yang dia itu melakukan ziarah ke kuburan. Bagaimana hukumnya? Perempuan muslim melakukan ziarah ke kuburan. Kalau mereka mengambil hadis ini, maka haram, tidak boleh. Tetapi yang rajih ulama alam, yakni boleh-boleh saja. Sebagian mengatakan makruh. Dua pendapat ini hampir mirip kepada kebenaran. Jadi perempuan makruh hukumnya untuk kemudian berziarah kubur. Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazurha fa innahu tudzakiru al-maut, yakni ziarahlah kubur karena itu akan mengingat kematian. Itu adalah untuk laki-laki. Walaupun Nabi sebelumnya melarang mereka untuk berziarah kubur, takut terjatuh kepada kesyirikan. Tetapi untuk perempuan, sebagian mengatakan sahih seperti Syekh Albani rahimahullah taala. Beliau menyebutkan dalam hadis ini, walaupun beliau berpendapat bahwa itu adalah boleh-boleh saja. Adapun Syekh Utsaimin, kemudian para pemilik juga Fathul Masjid ini mengatakan ya ini tidak boleh, haram. Hadisnya adalah qala ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat. Laknat adalah fardhu ani rahmah, jauh dari rahmat. Orang kalau sudah jauh dari rahmat sudah jauh dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Zairat al-kubur, perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan mana zairat ini adalah yang banyak-banyak zairat ini. Kasratu az-ziarah, banyak ziarah. Ini kerjaannya perempuan ini suka berziarah terus. Keluar kuburan, keluar kuburan dan sebagainya. Ini Allah, ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan-perempuan yang sering untuk menziarahi kubur. Walaupun sebagian mentafsirkan, memanakan zairah di sini maknanya, yakni perempuan-perempuan yang banyak. Yakni perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Jadi makna zairah ada dua. Sebagian mana adalah perempuan yang sering mendatangi kuburan untuk berziarah. Ini yang pertama. Perempuan yang sering mendatangi kuburan untuk berziarah. Mana yang kedua adalah perempuan-perempuan. Bisa ya, berarti dipahami. Ini perempuan-perempuan yang mendatangi kuburan. Yang lebih tepat, mana yang kedua? Ini perempuan-perempuan yang suka kuburan ini dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wal mutakhidina 'alaiha al-masajid. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Adapun lafaz yang kedua ini sahih Bukhari dan Muslim. Ini orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, Allah laknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknatnya. Ini sahih. Itu hadis apa? Hadis Aisyah. Bukhari dan Muslim. Wa suruj. Adapun lafaz yang ketiga ini, suruj yakni siraj, yakni lampu-lampu, lentera-lentera dijadikan apa? Dijadikan di kuburan. Rasul juga melaknat. Adapun lafaz yang ketiga ini sebagian mengatakan mungkar, Abu Syekh Albani mengatakan sahih juga. Rawah al-Sunan, bahkan oleh al-Sunan. Jadi sini terjadi khilaf para ulama. Adapun pembahasan kita yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid sudah selesai, ya. Tetapi sekarang pembahasan bagaimana hukum perempuan yang dia itu berziarah ke kuburan. Saya ingin membawakan di sini empat pendapat. Beliau menyebutkan di sini ada empat pendapat. Qaul awal tahrimu ziyaratil nisa' lil kubur, haram perempuan untuk menziarahi kubur. Bal innaha min kabairi dzunub, termasuk dosa besar. Ternyata dia sudah ziarah malah dosa besar. Ini perkataan Syekh Utsaimin, beliau merojihkan di belakang bahwa ini perkataan yang benar. Demikian juga Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yakni orang yang perempuan yang mendatangi kuburan malah berdosa. Dalilnya apa? Dalilnya tadi. Dalilnya hadis yang kita sebutkan tadi. Allah melaknat, Rasul melaknat perempuan yang mendatangi kuburan. Jelas ya? Adapun Syekh Albani demikian juga Syekh Mukbil mengatakan jawab boleh. Dapat pendapat yang kedua boleh. Anha tajuz ziyaratun nisa lil kubur, boleh. Ini hadis. Di situ ada hadis juga. Ada hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih juga. Inilah yang membuat para ulama mengatakan boleh. Perempuan yang dia itu di kuburan, ya enggak? Kemudian Nabi mengatakan sabar kamu karena anaknya meninggal. Sabar kamu dan kamu minta, ya ini meminta pahala kepada Allah. Maka dia perempuan ini mengatakan, kamu tidak tahu yang aku hadapi, dan dia tidak melihat kepada Nabi. Akhirnya orang-orang beritahu bahwa itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan ini tadi. Sahihnya apa? Sahihnya hadis muttafaqun alaih ini. Sahihnya bahwa Nabi membiarkan, ya enggak? Nabi membiarkan. Walaupun para ulama mengatakan ini tidak menunjukkan bahwa Nabi demikian-demikian. Ini pembahasan yang panjang. Demikian juga hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam fazuruha, sekarang kalian datangilah kuburan karena itu bisa mengingat kematian. Umum. Ini umum, ya enggak? Umum untuk semua, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun tadi kita katakan ulama yang mengatakan tidak boleh tadi, hadis yang kita sebutkan tadi. Pendapat yang ketiga, makruh qiraatu ziyadat nisa lil kubur. Apa dalilnya? Hadis Ummu Athiyah. Hadis Ummu Athiyah muttafaqun alaih. Hadis Ummu Athiyah muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim juga. Nuhina an itibai al-janais walam yu'zam alaina. Ini. Kami dilarang untuk mengikuti jenazah. Hadis Bukhari dan Muslim ini. Hadis Ummu Athiyah. Kami dilarang untuk mendatangi jenazah. Untuk mengikuti jenazah. Dan kami tidak dilarang sekali. Demikian. Walam yu'zam alaina. Kami tidak dilarang sekali. Berarti larangannya apa? Makruh saja. Demikian. Paham ya? Khilaf di antara para ulama permasalahan ini. Sebagian mengatakan sunnah malahan. Pendapat yang keempat, sunnah. Kepada Syaikh Utsaimin. Apa dari mengatakan sunnah? Itu tadi yang kita sebutkan. Untuk nahitukum an siratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk mendatangi kubur, untuk menziarahi. Fazuruha, sekarang datangilah, ziarahilah. Fa'innaha tudzakkirukum al-akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengingat akhirat. Demikian. Ini oleh karena itu mengatakan apa? Dari sini dikatakan sunnah. Hadis yang dibawa oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Maruf. Lalu bagaimana yang rajih? Yang rajih boleh, wala alam. Boleh saja. Wala alam. Adapun hadis tadi yang mengatakan Rasul melana, bagaimana kita katakan, ya ini fi nafsi syai, ya ini dalam hatiku ada sesuatu, ya ini dhaif. Demikian. Kenapa alasannya dhaif? Di sini dibawakan walaupun para ulama sebagian mengatakan sahih, Allah musta'an. Kalau sahih berarti sudah sebagai keputusan bahwa itu adalah menghapuskan dari hadis yang sebelumnya. Ya ini adalah hadis yang terakhir, demikian. Sebagian mengatakan hadis yang tadi itu yang terakhir, memansuh. Ini nasikh dan mansuh. Ada pun mengatakan dhaif di situ karena hadis ini, hadis Abdullah bin Abbas ini di situ ada adapun hadis Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah dulu penguatnya adalah hadis Abu Hurairah. Di situ ada Umar bin Abi Salimah bin Abdurrahman dhaif. Umar bin Abi Salimah bin Abdurrahman dhaif. Ini hadis Abu Hurairah yang dibawakan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah dan sebagainya. Adapun hadis Abdullah, adapun di situ ada penguat juga hadis Hasan bin Sa'abid. Dhaif, di situ ada siapa? Di situ ada Abdurrahman bin Yaman. Dia majhul, demikian juga Abdurrahman bin Hasan bin Sa'abid majhul juga. Ini hadis Hasan. Hasan bin Sa'abid. Adapun hadis Abdullah bin Abbas yang di sini, hadis Abdullah bin Abbas ini fi isnadihi Abu Saleh Maula Ummu Hanik. Abu Saleh Maula Ibnu Hanik. Di situ ada seorang rawi namanya Abu Saleh Maula Ibnu Hanik. Dhaif. Itu. Jadi hadis ini adalah dhaif dan tidak menguatkan satu dengan yang lain. Wala alam. Lalu bagaimana kesimpulannya hukum seseorang perempuan menziarahi kubur, kita katakan boleh, boleh saja. Walaupun kalau sering-sering ya ini menjadi haram, menjadi makruh atau mungkin haram, apalagi di situ ada fitnah dan sebagainya. Apabila takutnya juga mereka kemudian menangis-nangis di situ, apalagi sekarang ini tidak menggunakan hijab dan sebagainya. Wallahu a'lam. Kemudian di sini kita akan membahas sedikit tentang Ibnu Jarir rahimahullah taala. Ini di dalam apa? Di dalam matan disebutkan Wali Ibnu Jarir di sana dihi. Kita akan sedikit menerangkan tentang tafsir Ibnu Jarir. Dibawakan di sini oleh Syaikh Utsaimin. Ibnu Jarir adalah Muhammad bin Jarir Ibn Yazid atau Bari. Muhammad bin Jarir Ibn Yazid atau Bari. Al-Imam al-Masyur fi tafsir, seorang ulama yang sangat terkenal di dalam apa? Di dalam hal tafsir. Ya, harus kita mengetahui juga buku-buku yang hendaknya sebagai sandaran bagi kita kaum muslimin. Di antaranya buku tafsir Ibnu Jarir atau Bari. Beliau belum sempat menikah beliau. Sampai meninggal belum sempat menikah. Kelebihan tafsir beliau ini termasuk tafsir yang paling bagus. Karena apa? Menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Dan di tafsir atau Bari ini menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap. Walaupun beliau tidak memberikan hukum, yang penting menyebutkan secara lengkap. Beliau katakan di sini ada sisi bagusnya. Sisi bagusnya apa? Ya ini orang bisa mengetahui mana yang benar, karena semua di situ adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap, pendapat para tabi'in dan sebagainya. Sisi jeleknya adalah sebagian orang tidak mempunyai kemampuan bagaimana menghukumi. Jadi sisi bagusnya adalah sebagai apa? Sebagai rujukan, sebagai sumber ketika orang ingin mentafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun jeleknya adalah orang kadang tidak memahami. Maka disebutkan di dalam buku ini ketika menjelaskan tafsir ini. Jadi tafsir yang biasa beredar di kaum muslimin yang terkenal, yang banyak digunakan oleh kaum muslimin dan termasuk sebagai rujukan yang utama adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Dan tafsir Ibnu Katsir ini mendapatkan atau memperoleh pelajaran yang sangat banyak dari tafsir Ibnu Jarir. Disebutkan di sini di halaman 197. Termasuk dari tafsir bil atanid, tafsir dengan sanad-sanad. Itulah yang menjadi kuat tafsir dengan sanad-sanad. Karena di situ kita ketahui ada sebagian orang mentafsirkan Al-Qur'an itu dengan apa? Dengan akal pikiran. Dengan akal pikiran, dengan penyelidikan dan sebagainya. Sebagian lagi dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan bahasa. Dengan bahasa murni dia menerjemahkan Al-Qur'an itu. Adapun yang paling bagus adalah tafsir bil asanid dengan sanad-sanad. Dari kutubus sittah, kemudian juga dari yang lainnya, kemudian dengan pemahaman para ulama dan sebagainya. Ini yang paling bagus, yang paling utama. Cuma di sini perkataan Ibnu Taimiyah di antara tafsir-tafsir yang menggunakan sanad, ya itu menjadi kebanggaan seorang. Kalau umumnya seorang menggunakan tafsir memahami ayat Allah Subhanahu wa taala dengan akal pikiran, maka sebagaimana para ulama seperti Abu Hanifah rahimahullah taala, walaupun Abu Hanifah dikritik oleh para ulama karena beliau sendiri ahlu ra'i. Maka beliau mengatakan, "Idza kana ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ala ra'si wa in," apabila kemudian datang itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ra's, di atas kepala dan di atas mata. Ini kami hormati dengan setinggi-tingginya. Kalau ternyata kamu datangkan itu, ternyata sunnah Nabi, sudah aku menyerah sudah. Kita menerima secara total, tidak ada di situ pilihan. "Wa idza kana ja'ani ani sahabat," apabila itu adalah datang dari para sahabat, "fa ala ra'si wa in." Kalau ternyata itu perkataan adalah perkataan para sahabat dan tidak ada perselisihan di situ para sahabat, maka kita menerima di atas kepala dan di atas mata-mata kita. "Wa idza kana ja'ani tabi'in," kalau ternyata itu datang dari para tabi'in, yakni para orang-orang yang datang yang melihat para sahabat tetapi tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tabi'in ma'ruf, para tabi'in. Kalau ternyata itu ucapan yang kamu datang itu ucapannya tabi'in, fa ana rijal wa hum rijal, demikian beliau katakan. Fana rijal, aku laki-laki dan dia laki-laki juga. Demikian. Intinya kalau itu adalah pendapat-pendapat akal juga, aku juga laki-laki juga. Demikian. Tetapi kalau ternyata itu datangnya dari Nabi, datangnya dari para sahabat, sudah kita tunduk dengan setunduk-tunduknya. Tetapi kalau kemudian datangnya itu dari tabi'in, dan Abu Hanifah termasuk orang tabi'in, beliau tidak bertemu dengan Nabi, tapi beliau melihat para sahabat. Fana rijal, hum rijal. Aku laki-laki, dia juga laki-laki juga. Tetapi kita tidak pantas kalau kita sekarang mengatakan kalau ternyata itu ada pendapatnya para tabi'in, aku laki-laki, dia mereka juga laki-laki. Tidak pantas karena kita sudah jauh. Ini ucapannya Abu Hanifah, satu zaman dengan mereka. Demikian. Oleh karena itu di sini menunjukkan bahwa kalau ternyata tafsir itu, demikian juga pendapat, ternyata datangnya dari Nabi, dan datangnya dari para sahabat, kita terima. dengan total. Inilah kelebihan tafsir dengan sanad. Tafsir dengan sanad datang dari para sahabat, demikian juga dari para ulama-ulama terdahulu. Ini kan dikatakan di sini oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa, di antara tafsir-tafsir yang disebutkan sanad di situ, tafsir Abdul Razak, tafsir Waqi', Abdul Humaid, Abdurrahman bin Ibrahim, tafsir Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawih, Baqi' bin Mukhlad, wa Abi Bakar bin Mundhir, wa Sufyan bin Uyainah, wa Sunayd, wa Ibnu Jarir. Nah, sekarang di sini ada pembahasan tafsir Ibnu Jarir rahimahullah taala. Sangat bagus kalau seorang kemudian punya uang banyak membeli tafsir ini. Walaupun disebutkan oleh Syaikh Utsaimin tidak kemudian seorang memaksa diri kalau tidak punya, ya sudah. Muhammad bin Jarir tafsirnya namanya adalah Jami' al-Bayan an Ta'wili Ayyil Qur'an. Jami' al-Bayan ini suatu yang melingkupi, penjelasan yang melingkupi terhadap takwil, yakni tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian dikatakan di sini waqala Abu Hamid al-Isfirani, berkata Abu Hamid al-Isfirani, "Law safara ahadun ila Sin," kalau seseorang melakukan perjalanan yang jauh sampai ke Cina, fitahsilihi, untuk mendapatkan tafsir ini, lam yakun katsiran, tidak termasuk suatu yang rugi. Suatu yang banyak, tidak rugi orang melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan tafsir ini. Sekarang ada banyak sekali di toko buku, mungkin di Semarang banyak sekali. Tetapi tidak ada uangnya, permasalahannya. Bagus kalau bisa mempunyai kemudian belinya, tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Jarir ini. Tafsir Jami'ul Bayan. Wa qala Dzahabi, berkata Imam Dzahabi, tazahama ala tahsirihi al-ulama wa sarat bihi arukban. Berdesak-desakkan para ulama untuk mendapatkan tafsir ini. Nah, itu. Para ulama berusaha. Walaupun tidak kemudian seorang merasa rendah diri kalau enggak punya uang. Disebutkan Al-Imam Sahibul Burhan Al-Zarkasi, Baharuddin Al-Zarkasi, Imam Al-Zarkasi, Sahib Bahrul Muhit, pengarang buku Bahrul Muhit, yang lautan yang sangat meliputi, sangat lautan yang luas, buku tentang masalah usul fikih. Beliau enggak punya uang, sederhana sekali, tidak berkumpul dengan manusia. Disebutkan dalam biografi beliau enggak punya uang. Bagaimana? Datang ke perpustakaan, hari-harinya di perpustakaan itu kemudian memindahkan karena enggak punya uang, enggak beli. Dia datang ke toko buku, tidak beli, tapi cuma apa? Memindahkan dari buku itu ke tulisan beliau, kemudian di rumah dipindahkan ke buku karangan beliau. Demikian. Demikian juga Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Beliau, ya ini termasuk nikmat yang paling besar beliau katakan, ya ini dekat dengan maktabah adz-dzahiriyah. Jadi tidak berarti seseorang tidak punya harta kemudian sudah aku tidak bisa belajar. Tidak, bisa, di situ jalan sangat banyak untuk belajar. Dikatakan di sini orang-orang, para ulama berdesak-desakan untuk mendapatkan tafsir ini. Wasarat bi rukban, berjalan padanya kendaraan-kendaraan untuk mendapatkannya. Walam na'rif mislahu, kami tidak mengetahui yang semisalnya. Bi maknahu, di dalam makna ini, tafsir dengan sanad. Kalau sudah pakai sanad, sudah kuat. Tapi sebagian menggunakan senjata, sanad, mangkul. Akhirnya yang digunakan cuma pendapat mereka sendiri. Dicek siapa gurunya, enggak ada. Belas, enggak ada. Ternyata dekat dengan apa, ilmu sihir dan sebagainya. Mudah mengkafirkan kaum muslimin. Sampai disebutkan di kisah orang Khawarij naik haji mereka. Dua orang sahabat Khawarij naik haji. Ketika mereka tawaf, kemudian berkata salah satunya, masa semua ini yang tawaf ini semuanya masuk neraka kecuali kita berdua saja. Jadi dia bilang, ya sudah, kamu saja sudah, kamu sendirian, aku bertobat. Demikian. Akhirnya ditinggalkan saudara ini tetap dalam pemahaman Khawarij. Demikian. Sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan kita kemudian tidak juga berarti kemudian bermudah-mudah dalam hal syirik dan tauhid dan sebagainya, tapi juga tidak bermudah-mudah untuk kemudian mengkafirkan kaum muslimin. Syaitnya di sini mereka sebagian bersenjata, yakni sanad, tetapi ternyata tidak punya sanad, tidak punya guru, terputus. Ya dianggap semuanya. Tidak diambil kecuali dari jalan mereka sendiri dan tidak ada tafsir mereka, tafsir seenak mereka sendiri. Berkata di sini Imam Az-Zahabi, kami tidak melihat yang semisal tafsir ini. Wala ulifa qablahu akbar minhu, dan tidak diketahui yang pernah membuat lebih besar dari itu. Wa huwa fi 20 mujalladah. 20 jilid. Wa ma yahtamilu an yakuna 20,000 hadis. Yani di situ ada sekitar 20 ribu 20 ribu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 20 ribu hadis. Bala alahu khamsa asyar alaf. Demikian. Jadi pokoknya di situ disebutkan sanad-sanad sangat banyak. Itu tafsir yang pertama, tafsir Mujarir. Kemudian di situ ada tafsir juga, tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir. Yang sekarang sangat beredar, banyak di kalangan kaum muslimin. Seperti di sini di halaman 211. Ini butuh kepada pelajaran khusus ini masalah tafsir. Tafsir Al-Quran Al-Azim, ini Ibnu Katsir, Ismail bin Umar, Ibnu Katsir. Ibnu Dzau, Ibnu Katsir, Abul Fida. Tufiya sanah, Sabamiah, Arba'ah, wa Tab'in. Jadi namanya aslinya Ismail bin Umar, Ibnu Katsir, Abul Fida. Meninggal tahun 774. Dikatakan di sini kelebihannya, berkata Imam Suyuti, walam yu'allaf ala namtihi mislahu. Tidak ada yang menulis seperti dia, cara dia ini. Waqad qarantu bainahu wa baina tafsir Ibnu Jarir. Aku bandingkan tafsir ini dengan tafsir Ibnu Jarir. Awajatu tafsir Ibnu Jarir yang tas bidikri asanid. Tafsir Ibnu Jarir tadi, itu mempunyai kelebihan karena sanadnya sangat banyak. Tidak luput. Beliau berusaha untuk mengumpulkan sanad yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wal asar, demikian juga asar perkataan para sahabat, tabiin dan sebagainya. Wal hafid Ibnu Katsir, adapun tafsir Ibnu Katsir, yuhdahu asanidihi fil ghalib, menghapuskan sanad yang panjang-panjang ini. Wa yamtas, dan dia itu lebih dari tafsir Ibnu Jarir dengan apa? Bi isti'abi al hadis, karena banyak hadis-hadis yang menyeluruh al marfu'ah yang sampai kepada Nabi. Fa jazahum Allah khairan. Semoga diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada keduanya balasan yang bagus. Demikian, masing-masing punya kelebihan. Kemudian berkata di sini Syekh Mukbil rahimahullah taala, tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir punya kelebihan. Di antaranya adalah dzikru hadis bisa nadi fil ghalib, disebutkan sanad. Disebutkan sanadnya. Jadi disebutkan sanad sehingga orang bisa menilai bagaimana ini hukumnya. Hukmuhu ala hadis fi katsir min al wadi, dihukumi hadisnya oleh Ibnu Katsir sahih atau tidak, sehingga orang yang awam bisa mengetahui. Tarjih ma yara anhu haq, ini yang ketiga. Kelebihan tafsir Ibnu Katsir adalah beliau merajihkan ini yang benar dan sebagainya. Yang empat yang penting, di antara yang penting, adamu i'timad ala qisas al-Israiliyah. Ini beliau tidak bersandar kepada kisah-kisah Bani Israel. Beliau menjelaskan sahih dan dhaifnya. Kemudian yang kelima, yang sangat penting sekali, tafsir mayata'alak bil asma' wa sifat, mentafsirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ala tariq salafil ummah, di atas jalannya salaful ummah, yakni salafus saleh rahimahullah taala. Tidak memalingkan, tidak merubah dan sebagainya. Ini yang penting. Karena kita ingat di situ ada tafsir yang dikenal di kaum muslimin, apa? Tafsir apa? Yang di pondok-pondok itu tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Ini dibahas juga tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain banyak sekali diterjemahkan sebagai halaman 225. Pondok-pondok pesantren banyak sekali itu. Tafsir Jalalain. Dari kalimat apa Jalalain itu? Karena yang menulis dua orang. Yang pertama adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Mahalli, Jalaluddin Al-Mahalli. Ini kalau dulu kita pernah belajar di pondok mereka. Tafsir mereka ini sudah, tafsir mereka ini tafsir Jalalain ini sudah. Jalalain. Kok bisa namanya Jalalain? Artinya Jalalain kan dua Jalal. Yang pertama adalah Muhammad bin Ahmad Ibn Muhammad. Lakobnya Jalaluddin juga. Lakobnya Jalaluddin Al-Mahalli. Ini Jalal yang pertama. Beliau mentafsirkan dimulai dari surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nahl. Kemudian beliau memulai Al-Fatihah. Kemudian meninggal Jalaluddin Al-Mahalli ini. Kemudian teruskan oleh yang kedua siapa? Jalaluddin As-Suyuti. As-Suyuti, Imam As-Suyuti. Rahimahullah, namanya juga Jalaluddin juga. Jalaluddin As-Suyuti ini. Oleh karena itu dinamakan dengan Jalalain. Jalalain. Dua orang Jalal. Demikian. Orang yang besar. Beliau mentafsirkan dari surat Al-Baqarah sampai mana? Sampai surat Al-Isra. Oleh karena itu dikenal dengan tafsir Jalalain. Ini yang banyak di kaum muslimin. Kelebihannya dikatakan di sini. Wayatamayyiz suma sifatahu, disebutkan di sini. Kelebihannya adalah jadi dia pandai dalam hal bahasa. Alkitab min haitsu wijadatihi, ringkas dia. Ya, secara ringkas. Wa ta'rifu bi ghoribi al-Qur'an, yakni untuk mentafsirkan mana-mana yang sulit unggul padanya. Qayyimun mufid, memberikan faedah sangat banyak. Jadi memberikan tafsir secara bahasa itu bagus sekali beliau. Amma fi babi al-asma wa sifat, dalam hal nama-nama dan sifat bagaimana terjatuh dalam pemahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah, akidah al-Asy'ariyah. Akidah Abu Hasan al-Asy'ari. Pendiri mazhab ini, pemahaman ini, mentakwilkan nama dan sifat Allah SWT sudah tobat. Abu Hasan al-Asy'ari sudah tobat. Tetapi pemahamannya diambil oleh kaum muslimin. Oleh Jalaluddin al-Mahali dan Jalaluddin Asyuti ini. Allah musta'an. Dipakai oleh kaum muslimin sekarang ini. Bagaimana kemudian dengan mentakwilkan Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Ini turun apa? Turun rahmatnya dan sebagainya. Misalnya sampai di sini. Pembahasan kita lanjutkan buku berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullahaladzim.